dalam keadaan kalian tenang dan berwibawa. Wala tusri'u, dan jangan kalian tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapati sholatlah. Wama fatakum fa'atimmu, yang kalian tertinggal sempurnakanlah. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari Muslim. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa iqamat itu terdengar sampai keluar masjid. Dari mana kita tahu? Karena Rasul katakan kalau kalian dengar iqamat, maka berangkatlah, datangilah sholat itu ke masjid. Berarti iqamat itu terdengar di luar, sehingga yang di luar diperintah untuk segera mendatangi masjid karena sudah iqamat. Menunjukkan iqamat itu terdengar sampai keluar, sama sebagaimana adzan terdengar sampai keluar masjid. Dengan demikian berarti yang baiknya seyogyanya mukim, orang yang iqamat atau muadzin yang mengumandangkan iqamat hendaknya mengeraskan suaranya. Dan ini meluruskan kekeliruan sebagian orang yang mengatakan cukup yang di masjid saja dengar iqamat. Apalagi mungkin dia katakan jamaahnya sedikit, gak perlu sampai terdengar keluar masjid. Ini tidak benar. Justru sunnah menunjukkan terdengar iqamat itu sampai keluar masjid. Dengan hadis ini pula berarti iqamat boleh dikumandangkan dengan pembesar suara mikrofon seperti adzan, speaker luar, bahkan terdengar di luar masjid boleh. Seperti Rasul katakan, agar yang di luar masjid mendengar dan tahu. Makanya Nabi katakan kalau sudah dengar iqamat, datangi sholat. Hadis juga menunjukkan kepada kita bahwa iqamat ini perkara yang disyariatkan dan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah jika diamalkan oleh sebagian muslimin maka cukup gugur dosa dari yang lain. Namun jika tidak satu pun dari muslimin yang mengumandangkan iqamat, semuanya terkena dosa. Fardu kifayah. Hadis ketika Rasul mengatakan jika kalian mendengar iqamat, jika tempat seseorang itu jauh dari masjid rumahnya, hadirnya dia ke masjid atau sampai dia ke masjid, apakah harus mendahului yang lain sebelum iqamat? Ini diserupakan atau apakah ini diserupakan seperti yang para ulama bahas ketika rumah seseorang itu jauh dari masjid yang dia mau sholat Jumat padanya. Rumahnya jauh di mana begitu. Dari masjid yang ditegakkan di situ sholat Jumat. Para ulama jelaskan dalam perkara Jumat ini wajib baginya untuk datang ke masjid walaupun dia tidak mendengar azan. Walaupun dia tidak mendengar azan. Rumahnya mentik mana begitu, enggak dengar azan, tapi dia tahu ada masjid di sini misalnya. Maka tetap dia wajib untuk mendatangi masjid tersebut untuk ikut Jumat bersama kaum muslimin. Apakah disamakan seperti itu iqamat juga? Berarti dia wajib ke masjid jika rumahnya jauh walaupun tidak mendengar iqamat? Artinya ini kemungkinan ada ihtimal, ada kemungkinan bisa sama hukumnya. Bisa pula kemungkinan kedua dikatakan hukumnya seperti zahirnya hadis. Ketika Nabi katakan jika kalian mendengar qomat, datanglah ke masjid. Artinya wajibnya orang datang ke masjid ketika mendengar qomat. Saat itu wajib baginya untuk ke masjid. Artinya sebelum dia mendengar qomat ya enggak wajib. Mungkin dia masih ini itu di rumahnya menyelesaikan pekerjaannya atau apa, ada tamu misalnya. Belum wajib dia untuk dikatakan harus ke masjid, belum. Kapan wajib? Kalau sudah dia dengar qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Saat itu wajib sudah ke masjid. Dan itu yang tampak dari hadis. Itu yang tampak dari hadis bahwa kewajiban ke masjid untuk sholat berjamaah ketika orang sudah mendengar qomat. Makanya Nabi katakan kalau kalian dengar qomat, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Saat itu sudah wajib kamu ke masjid. Batasan wajibnya orang ke masjid ketika sudah mendengar qomat. Makanya qomat itu dikeraskan. Mungkin yang di rumah masih sibuk ini itu, yang menemui tamu, yang kerja, yang ini, agar mereka dengar sudah qomat, wajib sudah harus ke masjid. Hadis pula menunjukkan kepada kita mendatangi sholat itu tidak boleh dengan tergesa-gesa. Karena Nabi katakan datang dengan tenang, dengan wibawa, pelan. Jangan tergesa-gesa sampai ketika dia di masjid atau masuk shof dalam keadaan nafasnya terengah-engah, ganggu orang yang di sampingnya. Kamu saja bagaimana kalau orang yang di samping kamu, kamu sholat Allahu Akbar, masuk jamaah di sebelahmu dalam keadaan begini, terganggu kamu karena ini cepet-cepetan datangnya ke masjid, datang terengah-engah. Hanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Datanglah dalam keadaan sakinah. Sakinah itu ketenangan pada fisik. Ketenangan pada fisik. Yani langkah kaki tidak cepat-cepat amat. Tidak lari, tidak usah-usah. Apalagi kebiasaan sebagian orang misalnya di masjid bahkan dia jalan begitu cepatnya sehingga terdengar derap langkah kakinya, getubuk getubuk getubuk getubuk getubuk getubuk, sangat tidak sopan, tidak beradab orang mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waqar itu ketenangan pada qalbu, ketenangan hati, sehingga orang khusyuk tidak terganggu pikirannya dengan yang di lain urusan sholatnya dari perkara-perkara duniawi. Hadis tentunya menunjukkan pentingnya dan besarnya urusan sholat, karena orang pun diperintah datang dalam keadaan tenang, wibawa, tidak tergesa-gesa, itu semua demi sholat, agar dia menghadap Allah dengan adab, dengan baik, dengan sempurna, sehingga kesempurnaan sholatnya atau kekhusyuannya sudah dipersiapkan bahkan sebelum dia masuk sholat. Sebelum dia masuk sholat sudah dipersiapkan kekhusyuannya, jalan dengan tenang, dengan penuh wibawa, terhormat, tidak tergesa-gesa. Lalu dia masuk shaf, takbir, Allahu Akbar. Semua ini untuk menjaga kesempurnaan sholatnya dan kemurnian kekhusyuannya. Hadis menunjukkan pula perintah orang itu masuk sholat apapun yang dia dapati imamnya. Yang kalian dapati begitu, kalian masuk imam dalam keadaan berdiri, ya berdirilah, Allahu Akbar, ikut. Kalian masuk dalam keadaan imam rukuk, ya langsung rukuklah, sholatlah seperti imammu. Bagaimana dia kamu dapati, sholatlah seperti itu. Kamu dapati imam sujud, kamu sampai di masjid, ya sujudlah, ikuti imam, dan seterusnya. Maka ini juga meluruskan kesalahan banyak orang. Kalau sudah masuk masjid, nunggu imamnya berdiri. Imamnya sudah rukuk, ya sudah dia tunggu. Atau imamnya sujud, dia tunggu, dia belum takbiratul ihram. Nunggu sampai imam berdiri ke rakaat kedua, baru dia Allahu Akbar. Ini salah. Menyalahi yang Rasulullah perintahkan, karena Nabi perintahkan kalau kamu masuk, sholatlah bagaimanapun kamu mendapati imam. Langsung ikuti imam, rukuk, ikut rukuk langsung. Sujud, masuk sujud. Dan begitu seterusnya. Kamu dapati imam sedang tahiyat awal, misalnya itu sholat duhur, asar, isya, ya langsung kamu duduk, ikut tahiyat. Dan begitu yang lain-lainnya. Wa ma fatakum fa'atimmu. Adapun yang kalian tertinggal, maka sempurnakan. Kalau kamu tertinggal satu rakaat, ya sempurnakan satu rakaat. Kamu tertinggal dua rakaat, ya tambah nanti dua rakaat setelah salam. Tiga rakaat ya tiga rakaat, empat rakaat ya empat rakaat. Kamu masuk, imam sudah sujud terakhir di rakaat terakhir dari sholat isya misalnya, ya kamu sujud, Allahu Akbar, ikut. Imam kemudian berdiri tahiyat akhir, ya kamu tahiyat. Begitu imam salam, kamu berdiri menyempurnakan berapa? Empat rakaat. Itu yang Rasulullah ajarkan. Hadis ini ketika Nabi katakan sempurnakan yang kalian tertinggal, menunjukkan bahwa rokaat di mana kamu masuk jamaah itu rokaat pertama bagimu. Rokaat di mana kamu masuk berjamaah itu teranggap rokaat pertama bagimu. Kalau sholat isya misalnya, kamu masuk di rokaat kedua, yaitu rokaat pertama bagimu. Kamu masuk di rokaat ketiganya imam, itu rokaat pertama bagimu. Sehingga nanti begitu imam salam, kamu menyempurnakan. Karena menyempurnakan, kamu sudah sholat dua rokaat bersama imam. Kamu sempurnakan kurang berapa rokaat? Dua rokaat, yaitu rokaat ketiga dan keempat bagimu. Disebutkan demikian karena lafaz ini yang lebih benar. Riwayat ini yang lebih benar dibanding dengan riwayat lain, lafaz lain yang menyatakan wa ma fatakum faqdu. Dan yang kalian tertinggal qadha'lah. Qadha'lah. Lafaz ini qadha'lah mengandung arti bahwa rokaat di mana kamu masuk itu teranggap seperti rokaat imam. Ini kalau mengikuti riwayat kedua, qadha'lah. Kamu masuk di rokaat ketiga, itu bagi kamu rokaat keberapa? Ya ketiga. Kemudian imam rokaat keempat, itu rokaat keempat bagimu. Begitu salam, imam salam, kamu berdiri. Mengikuti lafaz ini berarti kamu berdiri mengkodok. Karena mengkodok, karena sifatnya mengkodok, kamu tertinggal berapa rokaat? Dua. Yaitu rokaat pertama dan rokaat kedua. Kamu sudah sholat dua rokaat bersama imam. Kamu mengkodok dua rokaat yang tertinggal. Berdiri kamu ke rokaat ketiga dan keempat. Tapi bagi kamu itu kodok. Karena kodok, rokaat pertama yang kamu kodok, imam menjaharkan bacaan apa enggak? Menjaharkan. Keras bacaannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai akhir. Dan surat, maka kamu pun mengeraskan bacaan. Karena itu bagi kamu rokaat pertama. Begitu pula rokaat yang kedua, karena kodok sifatnya. Tapi ini kurang kuat. Lafat kodoklah ini kurang kuat. Yang lebih benar ini, fa'atimmu, sempurnakan. Kamu sudah sholat dua rokaat bersama imam, rokaat ketiga keempat, itu bagimu rokaat pertama dan kedua. Begitu salam, kamu menyempurnakan bagi kamu rokaat ketiga dan keempat. Layaknya kamu sholat ketiga keempat sholat isya yang enggak tidak dijaharkan bacaannya. Cukup dibaca sir. Nah. Wa an Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam salatul rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Rasulullah SAW sebutkan sholat seseorang bersama satu orang lain, berdua, itu lebih baik, lebih mulia dibanding dia sholat sendirian. Sholat dia bersama dua orang, bertiga, lebih baik dibanding dia sholat berdua. Semakin lebih banyak maka itu semakin dicintai Allah. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan Ibnu Hibban. Hadis menunjukkan ajaran bahwa disenangi di dalam syariat itu jumlah jamaah sholat lebih banyak, itu lebih afdal, karena pahalanya lebih besar atau lebih banyak, lebih dicintai oleh Allah. Dua lebih afdal dari satu, tiga orang lebih afdal dari dua, dan seterusnya. Empat orang lebih afdal dari tiga, lima lebih afdal, sepuluh lebih afdal, seratus lebih afdal. Semakin lebih banyak, semakin dicintai oleh Allah, semakin lebih afdal. Demikian Rasul menganjurkan dan memberi dorongan kepada umat untuk peduli dan lebih perhatian kepada sholat jamaah. Dengan ini merupakan bentuk kekeliruan kalau orang itu terpecah-pecah jamaahnya. Kapan itu bisa kamu lihat, kamu dapati? Seringnya kalau safar atau sedang mengkosor atau menjamak sholat masjid misalnya, ada orang sholat di situ, tiga orang, lima orang, satu rombongan, satu mobil, berempat mereka di situ. Kamu bersama rombonganmu berlima, berempat, bikin jamaah sendiri di sana. Nanti ada orang lagi, kelompok lagi berhenti di masjid itu sholat, bikin jamaah lagi sendiri. Tiap kelompok, tiap jamaah membuat sholat jamaah sendiri. Hadza ghalat. Semakin lebih banyak jumlah jamaah sholat itu semakin lebih afdal. Kamu masuk, kamu dapati ada orang sudah bikin jamaah, sudah ikut gabung di situ, sholatlah sama mereka. Sholatlah bersama mereka. Terpecah-pecah dalam jamaah bukan hal yang baik, bukan hal yang dibenarkan di dalam syariat. Hadis menjelaskan pula kepada kita bahwa seorang atau jamaah sholat itu teranggap, ini telah teranggap mereka itu berjamaah walaupun hanya dengan dua orang. Kamu imam, yang satu makmum, itu sudah disebut jamaah. Hal ini terambil dari hadis Nabi, sholat seseorang bersama satu lainnya itu lebih baik. Ini sholat berjamaah, dia sudah berdua, dibanding dia sholat sendiri. Berjamaah berduaan itu lebih afdal, menunjukkan bahwa jamaah itu bisa terdiri dari dua orang. Hadis pula berarti jamaah, artinya sholat, jamaah sholat tidak teranggap dengan perempuan, tidak teranggap dengan perempuan. Maksudnya tidak teranggap begini, kamu sendiri sholat bersama istrimu, kan berdua, atau kamu dengan ibumu, kamu dengan putrimu, apakah teranggap berjamaah? Tidak. Walaupun berdua. Dari mana terfahami ini? Sama dari hadis ketika Rasul katakan salatul rajul ma'ar rajul, salat seorang bersama seorang yang lain, laki, rajul. Berarti perempuan tidak masuk di dalamnya, sehingga tidak teranggap jamaah. Ini tidak dikatakan saya sudah sholat berjamaah sama siapa? Sama istri, sama ibu misalnya. Tidak, karena perempuan tidak teranggap sholat berjamaah ketika dengan satu lelaki. Walaupun permasalahan ini khilaf, diperselisihkan oleh fuqaha. Nah, sebagian tentunya mengatakan masih teranggap itu jamaah, karena hadis ketika mengatakan ma'ar rajul ini diistilahkan laqab. Mafhum laqab dalam usul fiqih mereka sebutkan tidak berpengaruh. Ini ketika Nabi katakan salat seorang bersama seorang laki, tidak berarti kalau selain dengan orang laki tidak disebut jamaah. Begitu. Hanya saja Nabi katakan ini makhrajal ghalib, karena seringnya atau keumumannya orang sholat di masjid ya bersama lelaki. Tapi tidak berarti kalau kemudian dengan perempuan tidak disebut jamaah. Al-muhim masalah ada khilaf di kalangan fuqaha. Hadis ketika mengatakan sholat jamaah yang lebih banyak, lebih dicintai Allah, lebih afdal, jumlahnya dua lebih afdal dari satu, tiga lebih afdal dari dua, dan seterusnya, semakin lebih banyak semakin lebih afdal. Berarti apakah, pertanyaan, apakah dengan ini bisa dikatakan sunnahnya atau lebih afdolnya, apakah kita mencari masjid yang jamaahnya lebih banyak meninggalkan masjid yang jamaahnya lebih sedikit? Ada dua masjid yang sono jamaahnya masya Allah 5 saf misalnya, yang sini jamaahnya 1 saf misalnya, mungkin gak sampai 1 saf, 2 saf mungkin, tapi misalnya lebih banyak, apakah berarti dengan hadis ini lebih afdol orang mencari dan mendatangi masjid yang lebih banyak jamaahnya, dan dengan itu dia meninggalkan masjid yang lebih sedikit jamaahnya? Dalam permasalahan ini kalau orang itu ada 100 jamaah, afdolnya dia bisa mendatangi yang lebih banyak, maka itu yang lebih afdol, mendatangi jamaah yang lebih banyak, maka itu yang lebih afdol. Sebatas permasalahan jumlah jamaah, artinya sama dalam perkara-perkara yang lain. Ini sama-sama sunnah, sama-sama sholatnya bagus. Bagus artinya tidak tergesa-gesa imamnya, tumaknina, ini itu. Sama, cuman masjid yang itu jemaahnya lebih banyak. Maka ya lebih afdal tentunya sholat bersama yang lebih banyak. Kecuali yang ulama sebutkan, kalau ada masjid yang itu dekat denganmu, dengan rumahmu, maka tidak dibenarkan kamu tinggalkan itu masjid, kamu datangi masjid yang jauh hanya karena jamaahnya lebih banyak. Ada masjid dekat rumah kamu, kamu jalan bisa. Ada masjid satunya di sana, kamu harus pakai motor ke sana. Kamu tinggalkan ini dengan dalih ingin mendatangi yang jamaahnya lebih banyak. Ini bukan seperti itu yang dimaksud oleh para ulama, tapi tadi jika memang berdekatan sama jaraknya kurang lebih. Begitu pula yang diingkari para ulama, kalau orang itu meninggalkan masjid yang dekat dengan dia, mendatangi masjid lain yang jauh karena alasan imamnya misalnya. Dan ini sering terjadi kalau Ramadan. Orang datangi terawih, ke masjid sana. Kenapa? Imamnya enak bacaannya, masya Allah. Nah, lagu bacaannya itu enak sekali, ulem suaranya, empuk. Dan masya Allah khusyuk saya sholat. Tapi jauh di sana. Dia rumahnya di sini. Padahal pada masjid dekat ada juga jamaah bikin taraweh sama. Ini tidak dibenarkan. Kamu datang yang jauh, nah, hanya karena alasan tadi. Sementara masjid dekat kamu tinggalkan dan kamu abaikan. Maka yang demikian perlu diperhatikan. Itu beberapa permasalahan faidah yang ada di dalam hadis. Di sisi lain, hadis pula bisa difahami bahwa dalam satu daerah, satu lokasi, tidak baik memperbanyak masjid. Tidak baik memperbanyak masjid. Kenapa? Jamaahnya akan terpecah-pecah. Yang semestinya terkumpul lebih banyak jamaahnya lebih afdal, akhirnya pecah. Sebagian ke sana, sebagian ke sini. Daerahnya dekat. Makanya tidak salah kalau pemerintah mengatur. Pemerintah ngatur. Dalam hal ini Departemen Agama atau KUA atau semisalnya, izin untuk mendirikan masjid itu ada sekian syarat. kriteria. Salah satunya, kalau saya tidak salah, yang saya ingat aturan pemerintah kita, minimal jarak 300 atau 400 meter dari masjid yang sudah ada. Karena jarak segitu sudah cukup jauh lah, untuk orang jalan sudah lumayan. Artinya kalau sudah ada masjid di situ, ada jamaah di situ, nggak akan dibenarkan oleh pemerintah secara hukum, secara izin nggak akan dikasih. Kalau kamu bikin masjid lagi pada jarak cuma 60 meter, 100 meter, nggak akan diizinkan. Dan dari sisi ini benar pemerintah, bagus bahkan aturan yang semacam itu sesuai dengan syariat, agar jamaah tidak terpecah-pecah. Lebih banyak jumlah jamaahnya itu akan lebih afdol. Nah, itu secara umum yang bisa terambil dari hadis. Nah, tinggal ada beberapa perkara mungkin yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa karena kita dekat dan bersama muslimin yang lain, kaum muslimin, jamaah, baik yang sholat di masjid ataupun yang ikut majelis, atau bahkan yang di luar masjid, dari jiran, tetangga, kanan kiri, maka hendaknya kita lebih memperhatikan adab dan akhlak di dalam muamalah dengan mereka, memperhatikan permasalahan bagaimana orang itu agar disenangi dalam batasan syariat tentunya, tegur sapa, salam, bermuka yang manis, bertutur kata yang santun, begitu pula sikap. Karena terkadang karena lalai orang, kita hanya mau peduli, mau perhatian hanya kepada yang kita kenal, hanya dengan orang-orang dekat kita atau kepada teman kita sendiri, sementara kepada yang lain terkesan seperti cuek dan tidak peduli atau kurang memberikan pemuliaan, penghormatan, walaupun hanya sekedar salam. Kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh. Nah, maka adab-adab yang semacam ini penting untuk kita hidupkan, karena memang demikian sunnah mengajarkan kepada kita, terutama kepada yang lebih tua usianya, yang sudah sepuh, tentunya lebih dihormati lagi, lebih kita perhatikan lagi, agar diberkahi dakwah kita, diberkahi segala yang kita pelajari, ilmu dan amalan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.